kita. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Tak mungkin sekali lagi dong kasih tepuk-tepuk yang paling ramai buat Tasha di sini.